Semoga nanti ada waktu, semoga Anda juga ingat, kita ingin membahas tentang apa itu tobat. Bagaimana sih penerapan taubat? Kapan dikatakan dia seorang yang telah benar-benar bertobat? Tidak main-main ini. Karena sudah sering umat terkecoh, tertipu dengan ucapan, sudahlah fulan sudah tobat, bahkan sudah menulis surat tobat. Bahkan sudah bicara di majlis bahwa dirinya bertobat. Ada ketentuan-ketentuannya, barakallahu fikum.